Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam neraka. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi untuk kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, sehingga kami azab dengan azab yang dahsyat. Masalah yang pertama ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Masuk pada permasalahan yang kedua yang wajib kita ketahui dan kita beramal dengannya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, asaniyatu, yang kedua, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dipersekutukan dengannya seorang pun dalam peribadahan kepadanya, tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak juga dengan nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah yang kedua yang wajib kita ketahui, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk dipersekutukan dalam peribadahan kepadanya, dikarenakan Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, dikarenakan hanya Allah lah yang memiliki rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, maka hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat, beliau mengatakan, Al-Khaliku lihadir asya huwal mustahikun beribadah. Yang menciptakan ini semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ya. Ketika beliau menafsirkan ayat alladzi ja'alakumul arda firasa was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a ila akhir ayat, beliau menyebutkan bahwasannya yang menciptakan ini semuanya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل قوله تعالى دليلنا فرمان الله سبحانه وتعالى في سورة الجن آية 18 قال كده perhatikan tulisan-tulisan beliau الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى tidaklah beliau mengucapkan suatu pernyataan melainkan disertai dengan dalil-dalil sehingga kokoh, ya. Apa yang diucapkannya berdasarkan dan bersandarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya al-masajid, masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun di samping kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahadan inakirah bisyaki nahi. Kalimat nakirah dalam konteks larangan. Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun di samping kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan siapapun dia. Tidak boleh kita beribadah kepada seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Umum sifatnya. Apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kepada malaikat saja, kepada para nabi saja tidak boleh kita beribadah kepadanya yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain mereka. Nah, dikarenakan sekali lagi ibadah ini hanya hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita bacakan ini Allah Subhanahu wa taala melarang manusia beribadah kepada seorang pun di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari suatu perkara melainkan perkara tersebut tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ridho untuk dipersekutukan dalam peribadahan kepadanya dengan siapapun di antara makhluk-makhluknya. Ya. Setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah tidak ridho kepada perkara tersebut. Nah, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr." Apabila kalian melakukan kekafiran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian. Wala yarida li'ibadil kufra, dan Allah tidak rida kekufuran terhadap hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur maka Allah rida kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasan di antara perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran, kesyirikan. Nah, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita harus menjauhi perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kita harus semangat melaksanakan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian. Nah, dan ayat yang Allah katakan, فَإِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَوْ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Kalau seandainya kalian ridho kepada mereka, ridho kepada orang-orang kafir, ridho kepada orang-orang munafik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kaum yang fasik. Nah, kaum yang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak meridhoinya. Kekafiran, kesyirikan, ini perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya untuk memerangi kekafiran dan kesyirikan. Nah, Allah mengatakan وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Perangi mereka, perangi orang-orang kafir, perangi orang-orang musyrik, sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi kafiran. Ya, wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan agama semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, diperintahkan untuk memerangi kekafiran, kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kekafiran, Allah pun tidak ridho kepada kesyirikan, maka yang wajib bagi setiap mukmin tidak ridho kepada apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ridho kepada kekafiran, ridho kepada kesyirikan. Ya, tidak boleh. Nah, kita senang melihat kekafiran di hadapan mata kita, kita senang melihat kesyirikan di hadapan mata kita, padahal kita tahu kekafiran, kesyirikan perkara yang paling besar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka sekali lagi, sebagai seorang mukmin, wajib bagi kita untuk tidak ridho terhadap apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan seorang mukmin keriduannya, marahnya, bencinya mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti kemurkaan, kebencian Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ridha kepada kaum ini, benci kepada kaum ini. Maka hendaknya kita pun membencinya, tidak meridhoinya. Atau dalam ayat disebutkan Allah ridha kepada perbuatan ini, ridha kepada perbuatan itu. Maka hendaknya kita pun tidak meridhoi perbuatan-perbuatan tersebut. Hendaknya kita pun benci terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Begitu juga seorang mukmin hendaknya dia ridho terhadap perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan terbalik. Ya. Benci terhadap perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia senang terhadap perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sudah tertanam prinsip ini, ridho terhadap apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghasum dirinya melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam hal ini yang terus kita ulang-ulang, masalah kesyirikan dan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada kesyirikan, Allah tidak ridha kepada kekafiran. Maka yang selayaknya bagi seorang mukmin yang mengaku dirinya sebagai mukmin, maka hendaklah dia pun tidak ridha kepada perkara-perkara tadi. Tidak selayaknya seorang mukmin yang menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia ridho kepada kekafiran, ridho kepada kesyirikan. Ya. Anaknya melakukan kekafiran, dibiarkan. Keluarganya melakukan kesyirikan, dibiarkan. Atau mungkin dia senang melihat kekafiran, kesyirikan, baik secara langsung dengan matanya atau melalui media-media misalkan. Senang lihat kekafiran, lihat kesyirikan. Nah, tidak selayaknya seorang mukmin seperti itu. dikarenakan kesyirikan, perkaranya sangat bahaya sekali. Ya. Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Besar perkaranya. Ketika seorang meninggal dalam keadaan musyrik, belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Nah, berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Walaupun dia meninggal dan belum bertobat dari dosa-dosa tersebut, di akhirat nanti di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi Allah mengampuninya, dimasukkan langsung ke dalam jannah. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya, mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian setelah itu, kalau ada keimanan dalam hatinya, dimasukkan ke dalam jannah. Tapi kalau orang yang musyrik, tidak ada ampun lagi. Meninggal dalam keadaan musyrik, bagiannya neraka. Tidak ada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pelaku dosa-dosa di bawah kesyirikan, maka di akhirat nanti diserahkan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendak mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah kehendak untuk mengiqab, menyiksa, Allah siksa sesuai dengan kadar dosanya. Nah, di antara ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan, Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diharamkan surga kepadanya, tempatnya adalah neraka. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik, mereka adalah orang yang zalim, tidak mendapatkan penolong di akhirat nanti. Ya, enggak ada yang bisa menolongnya dari adab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesyirikan ini bisa menghapuskan amalan-amalan seorang. Ya. Nabi saja Allah ingatkan, Lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, niscaya akan hapuslah amalanmu, dan engkau sungguh termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya. Nabi saja yang tidak tahu bagaimana amalannya, yang sangat luar biasa amalannya, bagaimana kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, kalau engkau berbuat syirik, akan hapus semua amalanmu. Apalagi selain Nabi, ya, yang derajatnya di bawah Nabi. Nah, kalau melakukan kesyirikan, akan hapus semua amalannya. Walau asyraku lahabitu anhum maka anu ya'malun. Allah mengatakan, kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan-amalan yang telah dilakukannya. Ya. Dengan kesyirikan, amalan yang besar menurut pandangannya tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan yang telah dia lakukan di dunia, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan buih yang berhamburan. Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebabnya adalah kesyirikan. amalan-amalannya hapus, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam surga. Keutamaan orang yang bertauhid, keutamaan muwahhid, ketika datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan di dunianya tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan jaminan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, ya. Sehingga dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan, ya, di dunia dan juga di akhirat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya tidak menikahkan, ya, orang-orang yang di bawah perwalian kita dengan laki-laki yang musyrik. Maka Allah perintahkan kita untuk tidak menikahi perempuan-perempuan yang musyrikah. Nah, wala tankiul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Nah, tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Dan tidak boleh menikahkan, ya, orang-orang yang berada di bawah perwalian kita, baik anak kita ataupun yang lainnya, anak perempuan kita atau yang lainnya, kepada laki-laki yang musyrik. Nah, ya, ini hukum di dunia. Dan ketika mereka meninggal, orang-orang musyrik, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, ya, ini masalah yang kedua. Sekali lagi, masalah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dipersekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya, baik kepada malaikat yang dekat dengan Allah atau kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal satu, masalah yang ketiga, anna man ata'a rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada rasul, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh baginya berloyalitas mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun kerabat-kerabatnya yang paling dekat. Wadalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga-keluarga mereka. Gak akan dapatkan. Orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang telah ditetapkan keimanan dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhin min, dan Allah kokohkan dengan ruh darinya. Wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah subhanahu wa ta'ala, tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ingatlah sesungguhnya tentara Allah, golongan Allah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini masalah yang ketiga yang wajib kita ketahui berkaitan dengan sifat al-wala wal-bara, ya, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana al-wala wal-bara ini diantara salah satu pokok yang besar dalam agama Islam ini. Ya. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah ini. Ya. Tentang al-wala wal-bara. Nah, bahkan diantara ikatan iman yang paling kuat. Inna awsaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Rasulullah mengatakan, sungguhnya ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada siapa kita berloyalitas? Dan kepada siapa kita baro'ah, membenci, berlepas diri? Ya. Tentunya yang berhak mendapatkan loyalitas secara umum adalah kaum mukminin. Ya. Dan karena kita memiliki sifat baro'ah, berlepas diri, ya, dan juga kebencian kepada orang-orang kafir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'zunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman-teman setia, teman-teman dekat, orang yang selain dari kalian. Ya. Jangan menjadikan orang-orang yang bukan muslim, dalam artian orang-orang kafir, sebagai teman-teman dekat, teman-teman setia. Kenapa la ya'lunakum khabala? Lalu katakan, mereka itu tidak henti-hentinya membuat kemudaratan kepada kalian. Nah, dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'i ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ya. kekasih-kasih kalian, teman-teman dekat kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Sebagian mereka menjadi wali, sebagiannya lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada Yahudi dan Nasrani, ya, mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, ya, barang siapa yang mencintai mereka di antara kalian wahai kaum muslimin, fa innahu minhum, sesungguhnya termasuk di antara mereka. Ini bahaya. Mencintai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang kafir secara umum bisa digolongkan dengan mereka. Dikarenakan Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab yawmal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang cintainya di hari kiamat nanti. Kalau dia mencintai orang-orang kafir, maka di akhirat nanti akan bersama dengan orang-orang kafir. Tapi kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat Nabi SAW, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, maka di hari kiamat nanti akan diikutkan bersamanya. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik para rasul, para sahabat, para ulama, ya, dan lainnya. Al-mar'u ma'a man ahab yaumil qiyamah. Seseorang itu bersama dengan orang cintainya di hari kiamat nanti. Inna Allah la yahdi al-qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Nah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya berkenaan dengan sifat al-wala wal-bara. Ya. Termasuk ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, tidak engkau dapatkan orang yang benar-benar cinta atau beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, keluarga-keluarganya, atau saudara-saudaranya. Ya. Ini dicontohkan oleh para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah kaum yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka adalah kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dan mereka tidak berloyalitas kepada orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tuanya, walaupun anak-anaknya, walaupun saudaranya, walaupun keluarganya. Ya. Dalam peristiwa perang Badar, kita tahu di medan perang itu yang bertemu, ya, muslim dengan kafir, di antara mereka ada anak dan ayahnya, atau ayah dengan anaknya, atau saudara dengan saudaranya, kerabat dengan kerabatnya. Ya. Tapi dikarenakan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada loyalitas kepada orang-orang kafir yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah keluarga mereka. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan sifat loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwasanya keimanan yang ada dalam hatinya itu lemah. Orang yang berloyalitas, mencintai orang-orang kafir, nah, menunjukkan keimanan yang ada dalam hatinya lemah. Kenapa dikarenakan? Tidak masuk akal. Nah, seseorang mencintai sesuatu yang mana itu merupakan musuh orang yang mencintainya. Seorang muslim, siapa yang dia cintai? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara orang-orang kafir adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seorang muslim yang menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mencintai musuh Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga masuk akal. Dia masuk akal. Menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata dia mencintai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan buat senang orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan sifat loyalitas kita kepada mereka, atau dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan khusus bagi mereka. Mereka senang tatkala kaum mukminin mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, hendaklah kita membuat benci orang-orang kafir kepada kita, membuat marah orang-orang kafir kepada kita, dengan kita istiqomah melaksanakan agama Islam dengan benar, berpegang teguh dengan agama Islam. Ini sebab kemuliaan Islam, sebab cintanya orang-orang kafir kepada kaum muslimin, sebab marahnya orang-orang kafir kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin istiqomah di atas agamanya. Sebaliknya, ketika kaum muslimin menjauh dari agamanya, tidak mau mempelajari agama dengan benar, membuat senang orang-orang musyrik, sehingga lambat laun tumbuh loyalitas kecintaan kepada mereka. Na'udzubillah, sehingga bisa mengikis keimanan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kaum muslimin, menjaga kita semuanya untuk bisa menerapkan prinsip yang agung ini, prinsip al-wala wal-baro, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna alhamdulillah, insyaAllah kita lanjutkan ba'da al-asar. والله أعلم الصواب سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته